Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Setelah kita masuki pembahasan tentang ru'yatul mu'minin li rabbihim yawmal qiyamah. Kaum mu'minin akan melihat Allah subhanahu wa ta'ala Rabb mereka pada hari kiamat. Dan telah kita baca ayat yang pertama terkait dengan hal ini yang disebutkan oleh penulis rahimahullah, yaitu firman Allah ta'ala, wujuhu yawma idin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Ayat yang berikutnya penulis Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, alal ara'iki yanzurun. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, alal ara'iki yanzurun, di atas dipan-dipan mereka memandang. Surat Al-Mutaffifin ayat 23. Alal ara'ik, al-ara'ik merupakan bentuk jamak dari arikah, arikatun. Dan arikah maknanya adalah as-sarirul jamil al-mughatta bima yushbihun namusiyah. Arikah yaitu as-sarir, dipan, al-jamil yang indah, al-mughatta yang tertutup, ditutupi dengan sesuatu, semisal dengan kelambu, an-namusiyah. Itulah arikah. Ya, singgasana atau dipan yang indah dan tertutupi dengan semisal kelambu. Inilah al-ara'ik. Sehingga ahlul jannah di dalam jannah pada hari kiamat, ya, di dalam jannah mereka duduk-duduk di atas dipan-dipan yang indah semacam ini. Kemudian yanzurun, yanzurun dapat kita lihat Allah subhanahu wa ta'ala tidak menyebutkan bersamanya huruf jar ila atau fi. Jika mengikuti kaidah, maka nazar di sini maknanya menunggu. Ya. Sehingga ada dua kemungkinan terkait dengan makna yanzurun di dalam ayat ini. Kemungkinan yang pertama, alal ara'ik yanzurun, para penghuni surga itu al-jannah. Ya. Yanzurun, kemungkinan yang pertama maknanya adalah menunggu. Ya. Para penghuni al-jannah itu menunggu, menanti. Sebagaimana di dalam kaidah terkait dengan kata nadhara yanzuru dan tasrifan-tasrifannya. Ketika dengan diiringi dengan ila, dihubungkan dengan huruf jar ila, maka maknanya adalah melihat dengan mata. Ketika dihubungkan dengan huruf jar fi, maka maknanya adalah memikirkan, memperhatikan, mencermati. Ketika tidak disebutkan bersamanya huruf jar apapun, maka maknanya adalah menunggu, menanti. Ini kemungkinan makna yang pertama. Kemungkinan makna yang kedua, an-nadhar di sini maknanya bukan menunggu, melainkan melihat, memandang dengan mata. Ya. Kenapa demikian? Karena makna menunggu tidak sesuai dengan nikmat yang dirasakan atau yang diberikan kepada ahlul jannah, penduduk surga. Sebab yang namanya menunggu itu suatu hal yang tidak menyenangkan. Yang namanya menunggu ya, itu akan mengurangi kenikmatan. Bahkan ahlul jannah, penduduk surga, ketika mereka menginginkan sesuatu, maka apa yang mereka inginkan itu akan datang seketika. Akan Allah subhanahu wa ta'ala berikan apa yang mereka maukan itu seketika. Seketika itu juga. Ya. Sampai-sampai ketika seorang dari mereka, dari penduduk jannah, di dalam jannah, menginginkan, ya, burung yang terbang di angkasa itu, ya, datang dalam keadaan, ya, telah terpanggang, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan burung itu, ya, segera datang kepadanya dalam keadaan telah terpanggang dan siap untuk dimakan sesuai dengan yang diinginkan. Nah, ini seketika itu juga. Maka makna yang pertama, walaupun itu mungkin, nadhara yanzuru, ya, yanzurun yakni menunggu sebagaimana kaidah di dalam bahasa Arab, namun ya tidak sesuai dengan, di dalam ayat ini tidak sesuai dengan kondisi ahlul jannah. Sebab yang namanya penantian, menunggu, itu akan mengurangi kenikmatan. Maka kemungkinan yang lebih kuat adalah kemungkinan yang kedua. Ya. Kemudian mungkin muncul pertanyaan, terus mana huruf jar ila, kenapa tidak disebutkan? Jawabannya, huruf jar ila, ya, huruf jar ila, tentunya seperti huruf-huruf jar yang lain, yang membutuhkan isim majrur. Hanya saja isim majrur, ya, yakni objek yang dilihat dengan mata itu banyak, ada banyak hal, ya, yang dilihat oleh penduduk surga ahlul jannah, ya, yang dimaukan di dalam ayat ini. Oleh karena itu, karena yang dimaukan banyak hal, maka agar memiliki makna yang umum atau mutlak, Allah menghilangkan dan tidak menyebutkan objek apa yang mereka lihat itu. Maka otomatis huruf jarnya juga ikut dihilangkan, dihapuskan, tidak disebutkan, karena yang namanya huruf jar, ya, harus diiringi oleh isim majrur setelahnya, dan isim majrurnya banyak, ya, isim majrurnya banyak, mencakup hal yang banyak, beraneka ragam, sehingga Allah tidak menyebutkannya untuk mencakup itu semua, maka ya otomatis huruf jarnya, yaitu huruf jar ila, ikut dihilangkan, yakni tidak disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, apa saja yang dilihat dan dipandang oleh ahlul jannah dengan mata mereka, sebagaimana yang disebutkan dalam ayat ini, alal ara'iki yanzurun, apa yang mereka lihat? Ya, sebab objek yang dilihat oleh mereka tidak disebutkan. Jawabannya, ya, yang dilihat oleh mereka mencakup, ya, cakupan yang luas. Ya. Yang pertama adalah an-nazar ila wajhillahi subhanahu wa ta'ala, melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala, melihat, memandang wajah Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang disebutkan di dalam ayat-ayat dan hadis-hadis bahwa ahlul jannah akan melihat Allah subhanahu wa ta'ala sebagai kenikmatan yang terbesar di dalam jannah. Ya, sebagai kenikmatan yang terbesar dalam jannah. Ya, di antara ayat-ayat tersebut adalah ayat yang sudah lewat, ila rabbiha nadhirah. Wajah-wajah itu, wajah-wajah ahlul jannah, penduduk surga, ya, memandang Rabb mereka. Nah, kemudian yang kedua, objek yang dipandang oleh ahlul jannah juga adalah, ya, adalah an-na'im, jami'un na'im fil jannah, semua kenikmatan yang ada di dalam jannah, di dalam surga, di dalam jannah, di dalam surga. Ini semua nikmat yang telah Allah persiapkan untuk mereka di dalam jannah, disediakan oleh Allah untuk mereka, maka mereka memandangnya, melihatnya, dan itu adalah kenikmatan tersendiri. Demikian juga yang ketiga adalah an-nazar ila qurana is-sau yu'adzabuna fil jahim. Melihat, ya, para penghuni neraka yang sedang diazab di dalam an-nar, neraka al-jahim. Ya, sehingga ahlul jannah, walaupun jannah itu jauh, tinggi, ya, jannah itu di atas an-nar, yakni nar berada di bawah, jannah berada di atas. Namun Allah Subhanahu wa taala memberikan kemampuan kepada ahli jannah untuk melihat jauh ke bawah kepada ahli nar yang sedang dia azab. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman ya tentang mereka, qala qailum minhum inni kana liqarin. Seorang dari mereka ahli jannah penduduk surga mengatakan, sesungguhnya dahulu, yakni selama hidup di dunia, aku pernah memiliki seorang teman. Yaqulu a innaka laminal musaddiqin. Temanku itu mengatakan, apakah engkau termasuk orang-orang yang membenarkan, yang beriman kepada para rasul? Ya, a idza mitna wa kunna turaban wa 'idhaman a inna lamadinun. Apakah kalau kita sudah meninggal dan kita sudah menjadi tanah dan tulang berulang, kita akan dibangkitkan dan dibalas atas amal perbuatan kita? Yang ini mengingkari hari kebangkitan, temannya adalah teman yang kafir. Ya. Kemudian orang itu mengatakan, qala hal antum muttali'un. Seorang penduduk surga ini mengatakan kepada para penduduk surga yang lain, hal antum muttali'un. Ya, tidakkah kalian melihat, tidakkah kalian coba melihat kepada orang tersebut yang dahulu ya kufur dan tidak mengimani hari kebangkitan. Ya, fattala'a fara'ahu fi sawa'il jahim. Lalu dia melihat, memandang, ya, lalu dia mencoba melihat dan melihat orang tersebut, temannya itu, fi sawa'il jahim. Sawa'il jahim yani aslil jahim, qa'ril jahim. Lalu dia melihat temannya itu, ya, ya, sedang berada di dasar neraka al-jahim. Wal'iyadu billah. Nah ini, dapat melihat jarak yang sangat jauh. Ya, dapat melihat ahlun nar sedang diazab. Ya, sehingga yang dilihat dan dipandang oleh ahlul jannah, ya, sebagaimana yang Allah sebutkan dalam ayat ini, alal ara'ik yang turun, mereka para penghuni surga itu, ya, duduk di atas singgasana-singgasana, dipan-dipan yang indah, yang bertutupkan kelambu-kelambu, dalam keadaan memandang, yakni memandang wajah Allah, memandang berbaik kenikmatan yang telah disediakan di dalam jannah, dan juga memandang ahlun nar yang sedang disiksa di dalam an-nar. Wal'iyadu billah. Sehingga di dalam ayat ini ya terdapat dalil yang menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala ya dilihat oleh kaum mukminin di dalam jannah pada hari kiamat nanti dalam jannah. Karena yang turun di sini maknanya melihat, melihat berbagai hal di antaranya adalah melihat dan memandang wajah Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang ditunjukkan di dalam dalil-dalil yang lain, memandang wajah Allah. Kemudian ayat yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah." Yunus ayat 26. "Lilladzina ahsanu," untuk orang-orang yang ihsan, untuk orang-orang yang ihsan, "al husna," yakni al jannah. Al-husna yaitu al-jannah, surga. Wa ziyadah, dan tambahan nikmat yang lain. Wa ziyadah dan tambahan nikmat yang lainnya. Lilladina, ya. Dapat kita lihat lilladina di sini jar majrur, ya, berkaitan dengan khabar muqaddam. Jadi inilah predikatnya. Khabarnya muqaddam. Adapun mubtada yang jadi subjek di dalam ayat ini adalah kata al-husna wa ziyadah. Sehingga karena didahulukan khabarnya, maka memberikan makna pembatasan. Yakni pembatasan bahwa jannah itu hanya untuk orang-orang yang ihsan. Ya, jannah, surga itu hanya untuk orang-orang yang berbuat ihsan. Lilladzina ahsanu, untuk orang-orang yang ihsan itu, apa makna ihsan? Ya, sudah pernah kita pelajari, walhamdulillah, bahwa ihsan terbagi menjadi dua macam, Yang pertama adalah ihsan ilallah fi ibadatillah. Ihsan kepada Allah, yakni di dalam beribadah kepadanya. Dan yang kedua adalah ihsan ilal khalq. Berbuat ihsan kepada sesama makhluk. Ya. Adapun ihsan di dalam beribadah kepada Allah, ya, maka ada dua tingkatan. Tingkatan yang wajib dan tingkatan yang sunnah. Tingkatan ihsan di dalam beribadah yang wajib, ya, minimalnya adalah al-ikhlas wal-mutaba'ah. Ikhlas di dalam beribadah kepada Allah dan mutaba'ah mengikuti Nabi SAW, ya, mengikuti aturan beliau, bimbingan beliau dan syariat beliau di dalam beribadah, tidak dengan, ya, hawa nafsu dalam beribadah. Adapun tingkat ihsan yang sunnah, yaitu, ya, al-muraqabah dan al-musyahadah. Ya. Sebagaimana yang disabdakan Nabi SAW, anta'budullaha ka'annaka tarah. Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya, melihat Allah. Ini musyahadah, seolah-olah melihat Allah. Ini benar-benar menghadirkan tentang keagungan Allah, tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha sempurna di dalam hati. Ketika beribadah, dia hadirkan hal itu. Ya, ini musyahadah. Fa illam takun tarahu, ya, jika engkau tidak sanggup seperti itu, seolah-olah melihat Allah, fa innahu yarak, maka, ya, fa innahu yarak, yani maka engkau meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang melihatmu, memandangmu. Ini maqam muraqabah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, tetapi tidak begitu menghadirkan di dalam hati tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha sempurna. Ya. Ini ihsan macam yang pertama di dalam beribadah kepada Allah. Adapun ihsan kepada sama makhluk, maka sangat banyak. Intinya semuanya adalah memberikan kebaikan kepada sama makhluk, kepada sama manusia, bahkan juga kepada, ya, hewan, ya, dan lingkungan, ya, dan lingkungan. Sebab semuanya adalah makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, orang-orang yang ihsan yang demikianlah yang akan mendapatkan al-husna, yakni al-jannah. Al-husna yaitu al-jannah. Kenapa jannah disebut dengan husna di dalam ayat ini? Karena husna seperti yang kita lihat, bisa kita perhatikan sedikit, yaitu husna. Husna yaitu, ya, sighah mubalaghah. Merupakan bentuk mubalaghah dari apa? Husn. Dan husna ini berjenis mu'annas. Ya, mudzakarnya adalah ahsan. Ahsan husna. Akbar kubra. Ya. Asghar sughra. Ahsan. Ya, husna. Sehingga ini termasuk untuk mubalaghah, hanya saja berjenis mu'annas. Istilahnya begitu di dalam bahasa Arab. Ya. Sehingga maknanya husna yani balighah fil husni nihayatah. Ya. Yani mencapai puncak keindahan, kebaikan, kebagusan. Ya. Jannah disebut husna karena, ya, paling indah makhluk, ya, yang mencapai puncak keindahan, kebaikan, kebagusan. Nah, dan jannah merupakan, ya, nikmat yang terbesar yang dirasakan oleh seorang hamba. Nah, oleh seorang hamba. Nah, di dunia, ya, para hamba mendapatkan nikmat dari Allah. Di akhirat juga ada nikmat-nikmat dari Allah, dan nikmat yang terbesarnya adalah jannah. Nah. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman menyebutkan bahwa orang-orang yang ihsan itu di samping mendapatkan al-husna, al-jannah, juga akan mendapatkan ziyadah. Az-ziyadah, tambahan di dalam ayat ini, ziyadah, ditafsirkan oleh Nabi SAW sendiri sebagaimana di dalam, perhatikan, sebagaimana di dalam hadis riwayat Muslim. Sehingga hadis ini adalah hadis sahih. Nabi SAW menafsirkan ziarah dalam ayat ini dengan an-nazar ila wajhillahil karim, memandang kepada wajah Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia. Nah, itulah makna ziyadah. Ya, sehingga para penghuni surga, mereka mendapatkan surga. Ya, nikmat-nikmat di dalam jannah. Demikian juga terdapat tambahan lagi. Yaitu apa? Yaitu memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ziyadah 'alal husna, sebagai tambahan. Ya. Sebagai tambahan di samping mereka mendapatkan jannah al-husna. Ya. Sebab al-husna, al-jannah itu kan termasuk makhluk Allah. Nikmat tapi yang berupa makhluk Allah. Adapun ziyadah, ini nikmat yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Yakni langsung memandang wajah Allah taala. Ya, sehingga al-husna itu nikmat yang berupa makhluk, karena jannah ini makhluk Allah, diciptakan oleh Allah. Ya. Dan di samping al-husna, mereka juga mendapatkan tambahan lagi. Ya, nikmat yang bukan makhluk Allah. Ya. Karena ya, yang mereka pandang adalah wajah Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia, dan itu adalah tambahan nikmat, walhamdulillah. Sehingga di dalam ayat ini ya, diiringi dengan tafsir Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis riwayat Muslim tadi yang kita isyaratkan, terdapat dalil yang tegas bahwa Allah Subhanahu wa taala ya yarahul mu'minun yaumal qiyamah fil jannah. Allah Subhanahu wa taala akan dilihat oleh kaum mukminin pada hari kiamat di dalam al-jannah. Ya. Ayat yang berikutnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, lahum ma yasha'una fiha wa ladaina mazid. Surat Qaf ayat 35. Lahum, untuk mereka, yakni untuk ahlul jannah, penghuni surga, ma yasha'un. Ya. Ya. Untuk penghuni surga, segala yang mereka inginkan. Ya. Fiha, di dalam jannah, di dalam surga. Waladaina mazid. Dan di sisi kami ada tambahan. Nah. Seperti yang kita pelajari, bahwa ma, seperti di dalam ayat ini, ma yasha'un, ma merupakan isim mausul. Dan ma min siyaghil umum, termasuk bentuk-bentuk kata yang memberikan makna umum. Yani makna menyeluruh, semua, segala, seluruh. Sehingga semua, segala, seluruh yang diinginkan oleh penghuni surga, maka akan Allah berikan kepada mereka. Apapun yang mereka inginkan, ya, maka akan Allah berikan di dalam jannah. Alhamdulillah. Ya, ma yasha'una fiha. Fiha yakni fil jannah, di dalam jannah. Naam. Diriwayatkan dalam sebuah hadis yang sahih, ya, ada seseorang yang berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, afil jannati khail, apakah di dalam jannah itu ada kuda-kuda? Fa inni uhibbul khail, karena saya suka dengan kuda. Faqala, beliau menjawab, in yudkhilkallahul jannah, jika Allah memasukkanmu ke dalam jannah, fala tasha'u an tarkaba farasan wa min yaqut wa min yaqutatin hamra tatiru bika fi ayil jannah syi'ta illa fa'alta. Ya, jika Allah memasukkanmu ke dalam jannah, maka tidaklah engkau menginginkan menunggangi kuda dan seterusnya. Ya. Kecuali pasti engkau akan melakukannya. Ya. Kemudian ada seorang yang lain, atau mungkin orang yang sama, Allahu a'lam, ya, bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali, afil jannati ibil, apakah di dalam jannah ada onta-onta? Maka beliau menjawab, ya a'rabi, wahai Arab Badui, wahai seorang Arab Badui, in yudkhilkallahul jannah, jika Allah memasukkanmu ke dalam jannah, asabta fiha mashtahat nafsuka waladzat a'inuk. Ya, jika Allah memasukkanmu ke dalam jannah, maka engkau akan mendapatkan di dalamnya semua yang diinginkan oleh dirimu, oleh jiwamu, Ya, wala dzat ainuk, dan semua yang matamu senang untuk melihatnya, memandangnya. Nah ini. Nah hadis ini semakin mempertegas bahwa ya, penghuni surga akan mendapatkan semua yang mereka inginkan. Ya, sampai-sampai sebagian ulama mengatakan seandainya penghuni surga, ahlul jannah, menginginkan memiliki anak, ya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberi mereka anak. Ya. Di dalam ayat yang lain Allah Taala juga berfirman wa fiha ma tashtahihil anfus wa taladzul a'yun wa antum fiha khalidun. Di dalam jannah terdapat semua yang diinginkan oleh jiwa. Ya, dan semua yang nikmat untuk dipandang oleh mata. Ya. Alhamdulillah. Sallallahu taala dukhulal jannah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, di samping mendapatkan nikmat-nikmat yang mereka inginkan semuanya di dalam jannah, waladaina mazid, dan juga di sisi Allah Subhanahu wa taala terdapat mazid, tambahan. Apa tambahan itu? Apa yang dimaksud dengan tambahan? Ya. Kenapa ada tambahan? Waladaina mazid, dan di sisi kami ada tambahan, yakni mazidun ala ma yasha'un, yakni tambahan nikmat. Ya, di samping apa yang mereka inginkan. Jadi mereka pengen ini. Kemudian Allah berikan. Allah kabulkan dalam jannah. Ya. Nah, setelah itu Allah menambahkan nikmat untuk mereka dengan nikmat yang tidak terfikirkan oleh mereka, ditambahkan. Yang mereka inginkan cuma ini. Allah berikan. Setelah itu Allah memberikan tambahan, mazid, tambahan, di samping nikmat-nikmat yang mereka inginkan. Ya, sehingga mereka tidak memikirkan nikmat tambahan tersebut. Ya, nikmat apa, tapi Allah memberikan lebih daripada apa yang mereka minta. Ya. Nah, di antara contoh tambahan nikmat pasti Allah berikan kepada ahlul jannah walaupun mereka meminta nikmat yang lebih rendah daripada itu, kurang dari itu, tapi Allah tetap memberikan tambahan. Di antara contohnya adalah, ya, ahlul jannah, penghuni surga yang terakhir masuk surga. Ya, bisa kita lihat di dalam hadis itu yang agak panjang, bahwa dia meminta ini, meminta ini, meminta ini. Maka Allah Subhanahu wa taala berkata kepadanya, laka mislu. Ya, engkau mendapatkan semua atau semisal dengan itu. Engkau mendapatkan semisal dengan itu, wa asharatu amsalih. Dan 10 kali lipatnya. Dan 10 kali lipat. Ya, yang semisal dengan itu juga. Nah ini. Yang diminta hanya ini. Maka Allah berikan apa yang dia minta. Dan Allah memberikan tambahan yang berlipat-lipat. Sehingga nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada ahli jannah. Itu lebih. Ya, melampaui apa yang mereka sebutkan. Apa yang mereka inginkan. Ya, alhamdulillah. Kemudian banyak para ulama yang juga menafsirkan mazid, tambahan di sini, ya, sebagaimana Nabi SAW menafsirkan ziyadah di dalam ayat yang sebelumnya kita baca, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Waladaina mazid, yakni an-nazar, ditafsirkan oleh banyak para ulama dengan an-nazar ila wajhillahil karim, memandang kepada wajah Allah Subhanahu wa taala yang mulia. Naam. Naam. Nah, maka total ada 4 ayat yang disebutkan oleh penulis rahimahullah, semuanya menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan dilihat oleh kaum mukminin pada hari kiamat di dalam jannah. Naam. Nah, ayat-ayat ini ya, yang menunjukkan ya, Allah Subhanahu wa taala akan dilihat ya, sebagai tambahan nikmat ya, dapat kita lihat itu berlaku hanya untuk kaum mukminin, sebab ayat-ayatnya menjelaskan demikian, nampak bahwa yang dimaukanlah kaum mukminin. Wujuhu yauma idin nadhirah ila rabbiha nadhirah, mereka memandang kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabb mereka. Siapa wujuh? Nadhirah, wajah-wajah yang nadhirah. Nah, wajah-wajah nadhirah siapa? Ya kaum mukminin. Ya, dia pada hari kiamat yang wajah-wajah mereka nadhirah, berseri-seri, indah, elok, itu hanya wajah-wajah kaum mukminin. Adapun wajah-wajah orang-orang kafir dan munafik maka tidak. Alal araiki yang nurun, di atas singgasana-singgasana, mereka memandang siapa mereka? Ya ahlul jannah, mukminin. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah, ahsanu. Mereka berbuat ihsan, berarti mukminin. Ya, dan seterusnya. Maka, ya, ru'yatullah yaumal qiyamah, memandang Allah subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat sebagai tambahan nikmat. Perhatikan, sebagai tambahan nikmat. Memandang yang itu merupakan pandangan nikmat. Memandang Allah, ya, yang itu merupakan pandangan nikmat. Maka, hanya berlaku bagi kaum mukminin ahlul iman. Adapun al-kufar, orang-orang kafir, dan al-munafiqun, orang-orang munafik, ya, maka mereka terhalang dari memandang wajah Allah subhanahu wa ta'ala, ya, dengan pandangan ni'mat. Sebagaimana yang Allah ta'ala firmankan di dalam surat al-mutaffifin, kalla innahum ar-rabbihim yawma idilla mahjubun. Sesungguhnya mereka, pada hari itu, pada hari kiamat, ya, mereka di sini yang dimaksud adalah al-kufar, orang-orang kafir. Mereka pada hari itu lamahjubun, benar-benar terhalang, ya, dari Rabb mereka, yakni dari memandang Rabb mereka. Nah, dari memandang Rabb mereka. Nah, mungkin muncul pertanyaan, ya, terfahami dari pandangan nikmat. Apakah berarti orang-orang kafir juga memandang Allah hanya saja bukan pandangan nikmat? Ya. Jawabannya, ya. Mereka memandang Allah di padang mahsyar. Memandang Allah, melihat Allah di padang mahsyar dengan pandangan ghadab, azab. Ya, kemarahan, kemurkaan dan azab, bukan sebagai kenikmatan. Ya, mereka tidak merasakan nikmat ketika itu ketika melihat Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala murka. Ya. Berbeda dengan ahli jannah di dalam jannah. Maka kesimpulannya, ya, Allah Subhanahu wa taala dilihat oleh umat manusia di dua kesempatan, di dua tempat. Yang pertama adalah fil 'arasat atau fil mahsyar, di padang mahsyar. Ya. Dan yang kedua adalah fil jannah, di dalam jannah. Nah, pandangan nikmat itu hanya di dalam jannah. Dan di dalam jannah itu berarti untuk siapa? Untuk kaum mukminin ahlul jannah. Hanya untuk kaum mukminin. Nah. Kemudian di samping empat ayat yang disebutkan oleh penulis rahimahullah tentang dilihatnya Allah Ta'ala oleh kaum mukminin di dalam jannah. Ya, dilihatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, oleh kaum mukminin di dalam jannah. Ya. Para ulama juga memberikan atau menyebutkan dalil yang lain. Dalilnya adalah tadi, ya, yang kita dengarkan dari surat Al-Mutaffifin. Kalla innahum 'an rabbihim yawma idzin lamahjubun. Ya, sisi pendalilannya, cara menarik kesimpulannya adalah dengan mafhum mukhalafah. Sesungguhnya orang-orang kafir itu benar-benar terhalang pada hari itu untuk melihat Rabb mereka. Mafhum mukhalafahnya adalah, ya, yakni yang terfahami sebaliknya adalah bahwa kaum mukminin melihat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahwa kaum mukminin akan melihat Allah Subhanahu wa taala, ya, sebagai kenikmatan. Ya. Adapun orang-orang kafir maka terhalang untuk melihat Allah dengan pandangan nikmat. Adapun pandangan kemurkaan, kan seperti tadi orang-orang kafir kan melihat Allah Subhanahu wa taala tapi dengan pandangan kemurkaan. Yang dimaksud dalam ayat ini, yang dinafikan dari ayat ini adalah ru'yatun ni'mah, pandangan nikmat dan ridha, keridhaan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Maka orang-orang kafir itu terhalang untuk melihat Allah Subhanahu wa taala dengan pandangan nikmat. Nah, terfahami sebaliknya, kaum mukminin akan mendapatkannya. kaum mukminin akan melihat Allah Subhanahu wa taala sebagai nikmat. Ya, pandangan ridha Allah taala meridhai mereka. Nah, di antara para ulama yang menyimpulkan demikian dari ayat surat Al-Mutaffifin ini adalah Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Ya, Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Ya, ini bisa ya kita perhatikan baik-baik, kita ingat-ingat. Ya, bila perlu kita catat. Ya, di dalam kitab Ahkamul Quran. Di dalam kitab Ahkamul Quran. Yang saya ingat saya dikumpulkan oleh Al-Baihaqi. Al-Imam Al-Baihaqi rahimahullah. Semuanya adalah. Ya, atau semuanya berisi. Ya, tafsir Al-Imam Syafi'i rahimahullah terhadap ayat-ayat Al-Quran. Ya. Hanya saja yang mengumpulkannya adalah Al-Imam Al-Baihaqi dari kitab ini, dari kitab Al-Imam Syafi'i sendiri, kemudian dari kitab murid-muridnya, dan seterusnya. Adapun kitab Ahkamul Quran yang memang ditulis oleh Al-Imam Syafi'i rahimahullah, wallahu a'lam, ada yang mengatakan mafqud, sudah hilang. Ya, hilang. Entah kemana. Ini tidak bisa lagi ditemukan, belum ditemukan kembali. Adapun Ahkamul Quran yang dimaksud adalah yang dikumpulkan oleh Al-Baihaqi yang berisi nukilan-nukilan perkataan Imam Syafi'i rahimahullah tentang tafsir Al-Quran. Nah, di antara yang dinukilkan adalah perkataan Imam Syafi'i ketika menafsirkan firman Allah Ta'ala tersebut. Alla innahum ar-rabbihim yawma idilla mahjubun. Sesungguhnya mereka orang-orang kafir pada hari itu benar-benar terhalang untuk memandang Rabb mereka, memandang Allah Subhanahu wa Ta'ala dan pandangan nikmat. Kata Imam Syafi'i rahimahullah menafsirkan, falamma hajabahum fis sukhta kana fi hadha dalilun ala annahum yarawnahu fir ridha. Falamma hajabahum fis sukhta, ketika Allah menghalangi mereka, yakni membuat mereka terhalang untuk memandangnya, fis sukht, dalam kondisi murka, marah, ya, kana fi hadha, maka di dalam hal ini terdapat dalil, bukti, ala annahum, bahwa mereka, yakni manusia, tapi tentu yang dimaksud adalah khusus kaum mukminin, bahwa mereka manusia, sebagian manusia, yakni kaum mukminin, yarawnahu fir ridha, akan memandang Allah, melihat Allah ketika ridha, dalam kondisi ridha. Nah, dalam kondisi ridha berarti kapan? Ya, di dalam jannah. Dan untuk siapa? Ya, untuk orang-orang yang Allah ridha, yaitu siapa? Al-mu'minin. Ya. Intinya adalah Al-Imam Syafi'i rahimahullah menyimpulkan demikian. Nah, ini bisa menjadi ya, argumen dan bantahan bagi mereka yang mengaku mengikuti Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Ya, namun tidak meyakini bahwa kaum mukminin akan melihat Allah Subhanahu wa taala di dalam jannah. Naam. Kemudian keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah terkait dengan ru'yatullah, melihat Allah, memandang Allah. Ya, melihat Allah, memandang Allah. Ya, dapat disimpulkan keyakinan mereka adalah yang pertama, anna Allah la yura fid dunya wala fil barzakh. Bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin dilihat di dunia dan tidak pula di alam barzakh. Yani orang yang meninggal dan berada di alam barzakh tetap tidak mungkin melihat Allah Subhanahu wa taala. Naam. Kemudian yang kedua, anna Allah yura yawmal qiyamah. Bahwa Allah Subhanahu wa taala ya akan dilihat pada hari kiamat. Akan dilihat pada hari kiamat. Nah, di mana dilihatnya? Di dua kesempatan tadi, dua tempat. Ya. Di Arafat, Arafatul Qiyamah, padang mahsyar. Demikian juga fil jannah, di dalam jannah. Hanya saja yang menjadi nikmat adalah ketika dilihat di dalam jannah, ya, ketika Allah Subhanahu wa taala ridha, dalam keadaan ridha, ya, kepada al-mu'minin. Kemudian poin yang berikutnya terkait dengan keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah adalah anna hadhihi ru'yah min ghairi ihathah. Yakni pandangan ini, ya, bukanlah pandangan yang ihathah, menyeluruh. Ya. Melingkupi semua zat Allah Subhanahu wa taala tanpa ihathah. Ya, karena Allah jalla jalaluhu, karena Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu la yuhatu bi, tidak mungkin dilingkupi. Ya. Sebagaimana yang Allah taala firmankan, la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar wa huwa al-latiful khabir. Ya, pandangan-pandangan makhluk itu tidak bisa melingkupi, yakni memandang seluruh zat Allah Subhanahu wa taala, melingkupi seluruh, ya, semuanya. Ya, dan meliputi Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin. Wa huwa yudrikul absar, namun Allah meliputi semua pandangan-pandangan itu. Wa huwa al-latiful khabir, dan Dia Maha lembut lagi Maha mengetahui. Jadi Allah Subhanahu wa taala dilihat oleh makhluk namun tidak meliputi semua dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala la yuhatu bi, Allah Subhanahu wa taala Maha besar. Ya. Kemudian bagaimana al-mukhalifin ahli sunnah wal jamaah? Al-mukhalifun, orang-orang yang menyelisihi ahli sunnah wal jamaah terkait dengan keyakinan ini, ya, dapat terbagi menjadi tiga kelompok. Ya. Kelompok yang pertama, Ta'ifatul Ula, adalah kelompok yang meyakini anna ru'yata mumkinatun fid dunya wal akhirah. Yang meyakini bahwa, ya, Allah dapat dilihat di dunia dan di akhirat. Allah Subhanahu wa taala dapat dilihat di dunia dan di akhirat. Nah, siapa kelompok yang seperti ini? Mereka adalah sufiyah. Dan yang sejalan dengan mereka. Mereka adalah sufiyah dan yang sejalan dengan mereka. Nah. Jadi, orang-orang sufi, ya, itu meyakini bahwa Allah itu dapat dilihat. Ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu dapat dilihat. Ya, ini bukan dalam mimpi, memang dapat dilihat zat Allah ketika kita masih hidup di dunia ini, dapat melihat zat Allah Subhanahu wa taala. Naam. Nah, di antara yang menunjukkan keyakinan mereka ini, perkataan seorang perempuan yang bernama Rabi'ah Al-Adawiyah. Rabi'ah Al-Adawiyah ini yakni seorang sufiyah. Ya, seorang sufiyah yang dikatakan ahli ibadah, banyak beribadah. Ya, dia melantunkan beberapa bait syair tentang rasa cintanya kepada Allah Taala. Tapi, ya, bait-bait syair itu mengandung keyakinan yang salah, yaitu keyakinan tadi bahwa Allah Taala dapat dilihat di dunia. Dia mengatakan, "Uhibbuka hubbaini hubbal hawa, wa hubban li annaka ahlun lidaka. Fa amma alladhi huwa hubbul hawa, fa syughli bi dzikrika amman siwaka." Wa ammal ladzi anta ahlun lahu fakashfuka lil hujba hatta araka faral hamdu fi dha wala dhaka li walakin lakal hamdu fi dha wa dhaka. Uhibbuka, aku mencintaimu ya Allah dengan dua cinta, ya, yakni cinta hawa, ya, cinta hawa, hawa nafsu batin, dan cinta karena engkau pantas untuk itu. Ya. Fa ammal ladzi wa hubbul hawa. Ya, adapun cinta hawa, ya, cinta batin, hawa nafsu, ya, kecondongan, fasyughli bi dzikrika amman siwaka, yaitu ketersibukanku ya berzikir kepadamu, mengingatmu ya dari selainmu, ya tersibukkan dengan mengingat Allah ya, dan kemudian apa, mengalami fana ya begitu, fana seolah-olah tidak melihat Allah atau tersibukkan pikirannya dari segala sesuatu selain Allah, sibuk dengan Allah Ta'ala. Wa ammal ladzi anta ahlul lahu fa kashfuka lil hujba hatta araka. Nah ini, di sini syahidnya. Adapun cinta yang engkau memang berhak mendapatkannya adalah fa kashfuka lil hujba, dengan engkau menyingkap untukku al hujb atau al hajab, yakni tirai penutup, hatta araka, sampai aku melihatmu. Nah ini, hatta araka, sampai aku bisa melihatmu. Nah ini, nah ini keyakinan yang sesat. Allahu musta'an. Sehingga dalam keadaan sadar, orang-orang sufi meyakini dalam keadaan sadar ya Allah dapat dilihat. Yakni seorang manusia dapat melihat Allah dalam keadaan sadar. Nah, bagaimana? Ya, membantah keyakinan mereka yang batil ini. Sebab ini keyakinan yang batil, di antara bantahan yang sangat jelas dan tegas adalah bagaimana mungkin melihat Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan seseorang sadar. Ini di kehidupan dunia. Sedangkan Nabi Musa alaihi salam, Rasulullah, kalimullah saja tidak dapat melihat Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak memperkenankan beliau untuk melihatnya. Maka bagaimana mungkin selain Nabi Musa alaihi salam ya manusia-manusia biasa itu dimuliakan oleh Allah dengan melihat Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala berfirman, ya. Lan tarani walakin unzur ila al-jabal fa in istaqarra matanahu fa sawfa tarani. Engkau tidak akan melihatku selama masih hidup di dunia, engkau tidak akan bisa melihatku wahai Musa. Akan tapi lihatlah gunung itu. Ya, kalau gunung itu masih tetap pada tempatnya, maka berarti engkau akan melihatku. Falamma tajalla rabbuhu lil jabal ja'alahu tattaw wa kharra Musa sa'iqa. Dan seterusnya sampai akhir ayat, yang intinya adalah Nabi Musa alaihissalam ya tidak diperkenankan oleh Allah untuk melihatnya selama masih hidup di dunia ini. Nah, apalagi selain Nabi Musa alaihissalam. Nah ini. Ini dalam keadaan sadar maka tidak mungkin. Nah, fil manam, dalam keadaan tidur bagaimana? Ini pembahasan yang lain lagi ya sebenarnya. Ya, fil manam ketika tidur di dalam mimpi maka Ahlussunnah wal Jamaah meyakini imkan ru'yatillahi azza wajal. Ya, dapat dilihatnya Allah azza wajal. Allah azza wajal dapat dilihat oleh seorang fil manam di dalam mimpi. Namun perhatikan ya, ketika terlihat di dalam mimpi, maka Allah Subhanahu wa taala tidak dalam bentuk gambaran ya allati huwa alaihi yang sesungguhnya. Ya, gambaran zat Allah Subhanahu wa taala yang sesungguhnya tidak. Ya, ini yang diyakini oleh Ahlussunnah wal Jamaah, ketika terlihat di dalam mimpi pun maka ya tidak dalam surah gambaran zat Allah azza wajalla yang sesungguhnya, tidak. Akan tetapi bergantung pada keimanan masing-masing orang. Ya, bagaimana keimanan orang tersebut tentang Allah kepada Allah, maka gambaran yang nampak di dalam mimpinya akan sesuai dengan imannya. Nah, jika imannya kuat tentang Allah Subhanahu wa taala, maka akan melihat gambaran yang indah. Ya, sebagaimana yang dilihat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam mimpi. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melihat Allah Ta'ala di dalam mimpi. Ya. Dia mengatakan ra'aitu rabbi al-barihah fi ahsani surah. Tadi malam aku bermimpi melihat Rabbku dalam gambaran, dalam bentuk rupa yang paling indah. Ya, fi ahsani surah, rupa yang paling indah ya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ya mukmin yang paling sempurna imannya, maka gambaran yang beliau lihat di dalam mimpinya adalah gambaran yang terindah. Nah, Intinya ini tidak berkaitan dengan pembahasan kita, karena pembahasan kita adalah apa? Ya, melihat Allah Subhanahu wa taala di alam sadar, bukan dalam mimpi. Ya. Maka tidak mungkin menurut Ahlussunnah wal Jamaah, ya, hanya saja Sufiyah meyakini bahwa itu mungkin dan terjadi. Adapun kelompok yang kedua adalah kelompok yang berseberangan dengan Sufiyah. Mereka menafikan, ya, Allah dapat dilihat. Ya. Baik di dunia maupun di akhirat, Allah tidak mungkin dilihat. Ya. Mereka siapa? Mereka adalah Tawaif. Mereka banyak kelompok sebenarnya. Di antaranya adalah Al-Khawarij dan Mu'tazilah. Nah, berarti kan Khawarij itu meyakini seperti itu. Di antara mereka adalah Khawarij dan Mu'tazilah. Mengingkari ru'yatul mu'minina rabbahum yaumal qiyamah. Nah, bagaimana bantahan kepada mereka terhadap mereka, insyaallah akan kita pelajari di kesempatan berikutnya. Yang jelas kita pahami terlebih dahulu ini kelompok yang kedua. Nah, kemudian kelompok yang ketiga, ya, kelompok yang ketiga meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala dapat dilihat, ya, dapat dilihat, ya, ya, namun, ya, mata tidak langsung melihat Allah. Ini memang satu hal yang aneh, ya, satu hal yang aneh dan tidak logis, tapi memang seperti itu. Allah Subhanahu wa taala dilihat, mata kaum mukminin akan melihat, ya, melihat Allah Subhanahu wa taala, tapi mata tidak langsung melihat Allah. Nah, bagaimana itu? Wallahu alam. Kelompok yang ketiga ini, mereka adalah Asy'ariyah dan Maturidiyah. Asy'ariyah dan Maturidiyah. Jadi mereka menetapkan bahwa Allah Subhanahu wa taala dilihat, ya. Tetapi, ya, mata tidak langsung melihat Allah Subhanahu wa taala, hanya saja Allah menciptakan atau membuat mata itu dapat menjangkau pandangan terhadap Allah tanpa mata itu langsung melihat Allah. Jadi mata itu bisa merasakan, bisa mengindra, ya, memandang Allah, ya. Tapi mata itu tidak langsung melihat zat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Insyaallah berkaitan dengan ini, demikian juga bantahan-bantahan terhadap mereka akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Wallahu taala alam bissawab. Alhamdulillah wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.